Berapa puluh tahun lalu, betul masih kecil. Betul ini tempo itu siapa gendong gendong kecil. Sambil mama pakasan, mama minyak. Sempat besar begini, baca dulu pa mama. Siyo mama, baca ini mampu. Siyo mama, mama selia kurus lawan. Besar dulu pak bas mama, mama pun cari siu dulu dulu, siu dede manis. Besar dulu pak mama. Petra tu l'oublies.